Wong lanange kadang ra ngerti lek gula regane mundak ya karo. Nggih ta? Terus lengo gula regane mundak ya karo patok bangkrong sak mono iku. Dene ibu-ibu Jawa iku dibelanjani pas-pasan terus kerjanya enggak njaluk upah gelem ya sebejomu. Iki sak apik-apike wong wedok Jawa. Seapi-api wong itu Indonesia. Mestinya kewajiban masak itu suami. Kalau dilakukan istri harus ada apa? Upahnya. Sehingga sebetulnya diberikan itu to'ima sudah. Dalam bentuk makanan siap. Siap saji, siap dimakan. Jadi wong itu masak ya ranjalo upah. Umbah-umbah ya ranjalo upah. Mek kurun jalo ojo rapi maneh mas ya. Ngedok penak-penak wong Jawa. Kadang tiang ni mboten ngerti ngeten-ngeten, mboten ngerti umete susur ngeten iki. Sing lanang gawe letter-letter dalil, aku ya oleh rabi maneh, cat aku papat. Sampeyan enggak setuju kafir lho, ini ayat Quran lho. Dipadakne situasi Arab. Wong Arab iki nyuwun sewu. Wong wedok, wong lanang rabi maneh enggak apa-apa. Karena memang sembodo. Lek enggak percaya dolenan yang Saudi. Sana biaya nikah itu amat sangat mahal. Jadi sebelum nikah harus memberikan apalah sekian juta ke keluarganya istri. Kemudian modal atau toko ke istri. Nanti mas kawinnya juga masih di atas 100 juta. Belanja per bulan dihitung WRS plek. Jadi kewajiban wong lanang nang wong wedok wis beres, omae sembau warange beres. Krono wis beres, Mas, ente sudah cukup apa? Artinya sudah memenuhi kewajibanmu kepada saya. Kalau ingin nikah lagi monggo. Karena kewajiban beres. Lah wong Jawa iki gak ngono iku. Tamat kuliah, wedok tamat kuliah padha penganggurane rabi nekat. Iya apa enggak? Kayak wong wedok dibelanjani kurang ya gelem, umbah-umbah ya gelem, apa mana wis pokoknya kesel ya gelem. Nah wong lanang kadang belanjani kurang tapi karepe perilaku ini tiru-tiru wong Arab rabi mana wong lanang wong lanang Arab diolehne rabi mana karo sing wedok sebab pancen beres ada. Lah wong kene kadang rokok ditukani wong wedok ya. Lah ngono kakean pola rabi maneh. Ini hak saya rabi empat ketemu pirang perkara. Jadi nyun sewu wong wedok Arab belanja beres monggo rabi. Lek ra beres tuntut temenan ing pengadilan. Belanja enggak beres. Wong kene sing lanang belanja enggak beres enggak nuntut, terima. Sampai direwangi dodol-dodol rujak bantu ekonomi sing lanang lho. Terima. Tapi ojo. Apa? Ojo kakean pola ngono lho. Ngertos mboten iki? Umete susur iki. Jadi menerapkan masna wa thulasa aruba itu harus total. Total gimana? Rumah sudah tak belikan, mobil dua tak belikan, modal sudah, kebutuhan per bulan, makan, make up, semua kebutuhan pembantu, beres, sudah beres cik, ampun mas, monggo tambah, lengono. Lakini rokok, jaluk, beras, ngutang, sepeda motor, ngredit, gak iso bayar, jaluk moro tuwo, mas, dik, masna wa sulata wa rupa. Ya, ketemu pirang berkoro. Jadi ada keadilan. Kewajiban suami atas istri. Oh, apa tadi? Kewajiban suami yang menjadi hak istri memberi makan. Apabila si suami memang juga bisa makan. Lalek mangan dhewe durung iso, apa yang mau diberi? Wong mangan dhewe lho gak ono sing dipangan. Yang kedua wayak suaha idzak tasa. Suami wajib membelikan kecukupan apa baju, busa, busana, kebutuhan busana, baju kepada anak istrinya. Jika suami itu sendiri juga sudah mampu membeli baju, lelek turung tu iso tuku kelambi, gimana nukokne kelambi? Langono iku lho, wong wedok Jawa iki. Riyo ratu kok ne kelambine ya ora njaluk pekat. Wong Indonesia iki. Ya ora njaluk pekat. Sak wulan ra dibelanjan ya ora njaluk pekat. Malah pamit sing lanang, "Mas, kula kalih tak buruh-buruh umbah-umbah nggih teng tangga-tangga." Malah ngono lek wong wedok Jawa. Lek ngene atus mok wayuh napa, Kak? Hah? Walayat dribal wajha, jangan memukul wajah suami, jangan memukul wajah. Walayukabih, ojo ngilok-ngilok nih, ngilok nih elek, matamu picek elek, doe nyelekudek apa wong mok lok-lok nih bareng bengi butuh ya ngulai awan tilok nih, wong wedok rata wadus, rata usikatan abape momol, wah ngelok nih tek ngamek kurang boleh, bengi tiba-tiba dek, dek lanang ngopong nih aja ngilok-ngilok nih wala yahjur illa fil bait, apalagi ngeteni lok-lokan ngeteni di depan anak, diketahui anak, didengar anak, adik bolak-balik suwe-suwe tanpa sampean sengaja anak-anak pas muring-muring karo sampean neng bapake langsung ucap, "Matamu lho, Pak." "Lho, kok ngono, Nak?" "Lah sampean biasa yo ngono neng, Pak." "Kula nerokne mawon." Bahe Mas Duki itu lek dawuh ngene, "Lamun kepengin muring-muring neng bojomu ora iso ngempet tenan. Sakar muring-muring, tapi ngenteni anakmu turu kabeh. Wis anakmu turu kabeh jam 10 bengi, wis mlebu kamar kuncian ngamu wis." Enggak dilihat anak, enggak didengar anak. Wis ngamu insyaallah rasido, rasido ngamu. Wala yahjur illa fil bait. Suami kalau purik lantanan istri nusus, istri bangkang, blonjo beres, semua beres, istri bangkang. Akhirnya suami purik. Purik nusus, istri nusus, suami juga purik. Itu jangan sampai puriknya suami itu keluar rumah. Kata, "Nyapa Mas turu langgar? Ngambek kau ojo." Ngambek turu langgar, ngambek balik nang pondok turu pondok. Jangan. Bojomu ku ayu. Wajib mok joko. Najan bengi itu enggak ngeladeni sampean kan, tapi wajib dijoko. Lek sampean metu teko omah lek dirampok uang piye? Jadi jangan purik kecuali tetap di rumah. Ya ngene lho, wong wedok turu kamar ngarep, sampean turu kamar mburi atau ruang tamu ngono ae lho, purik ngono. Terus di rumah ada aset, di rumah ada anak-anak yang juga perlu dijaga. Di rumah ada anak-anak yang barangkali bengi perlu, misalnya pas bangun ayo nak dikukah wudhu tahajud. Nek sampean purik metu teko omah, apa bisa melakukan itu? Jadi problemnya kan hanya sampean dengan istri. Nek sampean minggat teko omah, anak enggak kopen, sembarang enggak kopen, rampok mlebu yo. Nah, ngaten lah. Makanya Nabi dawuh, purik yo purik tapi tetap di rumah. Dil, dil nggih. Ini fikih apa tadi? Fikih domestik. Fikih rumah tangga.